saat masa yang terbiar dan terbuang tanpa bermakna. Ku akui ku bersalah yang membuat kita berpisah. Kasih, maafkan semua kesalahan.